Waktu terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan new melambai di sepanjang pantai. Ayo kawan semua pergi ke sana. Sepai-sepai perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan new melambai di sepanjang pantai. Sepai-sepai.